ayatan anak cucu Adam, dan kami bawa mereka ke lautan, ke daratan, daratan dan lautan, dan kami beri mereka rezeki, rezeki yang baik, dan kami muliakan mereka di atas kebanyakan hamba-hamba kami yang kami ciptakan tafdila dengan semulia-mulianya lebih. Dan sebesar-besar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, adalah kemampuan berfikir, al-aqal al-mufakir. Hanya perlu dipahami akal yang dimaksudkan. Akal yang dimaksudkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Li 46. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi supaya ada hati, supaya hati-hati mereka itu berakal dengannya. Berarti akal yang dimaksudkan di sini yang memanfaatkan hati. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa akal di dalam hati. Adapun fikiran itu namanya muh, otak. Iya. Muh, otak. Iya. Adapun hati yang sebenarnya itu yang apa? Akal yang sebenarnya yang ada dalam hati. Makanya di sini iya, qulubun, supaya mereka mempunyai hati, agar supaya hati-hati mereka, mereka berakal dengan hatinya. Ya'qiluna biha. Mereka berakal dengan hatinya. Baik. Kedudukan akal dalam agama ini sangat banyak, di antaranya dari sisi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berakal. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Perhatikan ikhwan. Dan di dalam dan bagi kalian dalam al-qisas, kisah-kisah itu terdapat kehidupan, kisos. Iya. Dan untuk kalian, iya, dalam kisos hukum bunuh diri, potong tangan bagi yang memukul orang, hancur giginya, di kisos hancur juga giginya, potong tangannya orang, potong juga tangannya, membunuh orang, bunuh juga orang, kisos. Hukum kisos, dalam kisos kata Allah terdapat kehidupan. Siapa yang bisa memahami adanya kehidupan ini? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai inti pikiran. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Perhatikan ikhwah. Yang dipanggil oleh Allah untuk memahami hukum qisas, bahwa dalam qisas ada kehidupan, adalah orang-orang yang berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan la'allakum tattaqun, berarti arah berpikirnya orang yang berakal yang sebenarnya ke arah takwa. Karena takwa. Sekarang orang yang mengatakan dia yang paling berakal, sekarang arah fikirnya kemana? Semakin bertakwa dan semakin jauh dari takwa. Semakin jauh larangan dan perintah Allah yang merupakan nilai pokok dari takwa. Perintah semakin ditinggalkan, larangan semakin dijalankan. Waliyadillah. Baik. Kalau orang sekarang, orang-orang yang dianggap berakal, hukum kisos itu kebaliman. Kalau Allah mengatakan kehidupan, Allah malah mengatakan kehidupan. Iya. Tahu tidak bagaimana cara berpikirnya kehidupan? Iya. Kalau orang yang membunuh di kisos, maka akan semakin banyak pembunuh. Berkurang kan? Kalau berkurang pembunuh, berkurang kapasitas pembunuhan. Iya kan? Iya, berkurang. Tapi karena tidak di kisos, iya, semakin banyak pembunuh. Masuk saat ditangkap saja sampai di dalam, ditangkap, dihantam, di apa dan lainnya, ya bisa, tetap bisa keluar, walaupun tetap bisa keluar. Ya, kalau ada sekarang, walaupun tidak tertulis, tetapi sudah berlaku di penjara itu, kalau untuk hukum orang pelanggaran seperti ini sekian juta, pelanggaran ini sekian juta, pelanggaran ini sekian juta, selesai. Ada sekian juta, selesai. Iya, keluar membunuh lagi. Iya. Siap-siap membunuh, saya siapkan dulu sekian juta supaya sampai di dalam, supaya keluar lagi. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula potong tangan. Iya. Orang-orang berpikir, orang-orang kafir, orang-orang berakal katanya berpikir, ini orang sudah mencuri, menghilangkan barangnya orang, kemudian yang mengambil barangnya orang dipotong lagi tangannya, berarti dua yang kehilangan. Barangnya orang hilang, tangannya dia lagi mencuri hilang. Berarti dua yang kehilangan. Oh, tidak seperti itu caranya berpikir orang yang berakal. Itu pikirannya orang-orang kafir yang tidak berakal. Orang yang beriman yang berpikir, hukum potong tangan bagi mencuri, masya Allah, kehidupan besar. Bagaimana caranya? Seperti orang kanker. Iya. Kalau kaki kita terkena kanker ganas, yang dalam waktu beberapa pekan akan menjalar ke seluruh tubuh, merusak tubuh, apa yang dilakukan tindakan? Harus diamputasi, dipotong. Mereka pahami tidak dipotong ini? Pasti mereka jawab dipotong. Kenapa dipotong? Akan merusak yang lainnya. Hukum potong tangan itu di situ kankernya. Kankernya di situ, di tangannya itu. Dipotong. Dipotong ini kerusakannya di mana? Pada masyarakat. Rusak hatinya masyarakat, ketakutan. Iya, dikunci rumahnya, dikunci di ini, bunyi sedikit anunya, apa itu lagi? Padahal hanya tikus. Iya. Banyak orang lemah jantung, banyak sekali luar biasa. Jangan sekarang pencuri cuma. Dikunci saja. Pagar luar dikunci. Pagar dalam dikunci. Pintu rumah dikunci. Motor di dalam dikunci juga. Hilang. Waliyadillah. Baik jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Ayat yang singkat luar biasa, tapi mengurai kesimpulan bagaimana orang yang berakal sebenarnya. Iya. Tazawwadu. Lakukanlah persiapan. Dan sebaik-baik persiapan adalah takwa. Kemudian Allah perintahkan, "Wattaquni, bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir." Berarti arah pikiran orang ke apa? Akal itu arahnya kepada takwa. Orang yang berakal saja yang dipanggil untuk bertakwa. Adapun yang mengatakan berakal tapi hasil pikirannya merusak akidahnya, menjauhkan dari syariat, semakin menjauhkan dia dari tuntunan Allah, semakin menjerumuskan dia ke dalam larangan, maka itu bukan akal tapi jahlun, kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang berpikir, mengingat, iya, kecuali hanyalah ulul albab. Tahu? Perhatikan jemaah. Yadzakkaru, Allah nafikan, "Wa ma yadzakkaru." Tidak ada yang yadzakkaru, mempunyai zikra, kecuali hanya ulul albab. Tahu itu zikra? Zikra itu ketika dia bersalah, ittaqillah, takut kepada Allah. Allah berfirman seperti ini, langsung dia tahu. Ini zikra. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, ingatkan, karena yang seperti ini bermanfaat bagi orang-orang beriman. Iya. Fadzakkir bil Qur'ani may yakhaf wa'id. Beri peringatan orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini zikra jemaah. Allah katakan, ini biar ini yang terakhir walaupun sangat banyak ini. Ini terakhir. Tapi perhatikan betul ini. Ini singkat betul tetapi sangat luar biasa. Wa ma yadzakkaru. Allah nafikan, tidak ada yang berpikir itu. Tidak ada yang mengingat kecuali hanyalah ulul albab. Dan zikra itu datang keterangan langsung dia. Oh ya Allah, larang. Kalau sekarang orang yang mengatakan ahli akal, yang belajar ilmu kalam, yang belajar ilmu filsafat, datang ayat Allah, tunggu. Aina cocok. Iya. Diolah dengan akalnya, diolah ke sana kemari, padahal intinya tidak bisa melakukannya. Iya, lemah hatinya. Tidak mempunyai ta'zim terhadap Quran dan Sunnah. Waliyadzubillah. Ini kuah. Ini insyaAllah ta'ala. Walaupun, iya, saya hanya ingin membacakan sekarang kesimpulan keutamaan akal dalam Islam. Yang pertama tadi, Allah memuji orang-orang yang berakal. Yang kedua, Allah memberikan dorongan untuk berpikir, meneliti, iya, mengambil pelajaran. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Iya, bisa dilihat dalam surah Al-Imran 150-191. Bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 185. Baik. Kemudian bisa juga dilihat dalam surah Yunus ayat 111. Dalam surah Dzariyat ayat 21. Dalam surah Ar-Rum ayat 9. Dalam surah Ar-Rum juga ayat 42. Dalam surah Yusuf ayat 105. Ini seluruhnya menunjukkan agar supaya kita berpikir. Kalau orang berpikir menggunakan akal. Iya. Baik. Kemudian agama kita mencela taklif. Iya. Kalau begitu mencela taklif berarti menghidupkan pikiran. Nah, sekarang ulama kalam, ahli kalam berkata, iya. Kita inilah ilmu kalam itu mencegah orang untuk supaya tidak bertaklif. Iya. Terbalik. Taklif itu apa? Iya. Apa itu taklif? Apa itu jumud dalam berpikir? Yang jumud dalam berpikir adalah yang tidak tahu hakikat dirinya dia. Kemana kemampuan berpikirnya? Iya. Yang mau melewati batasnya. Iya. Yang jumud dalam berpikir adalah yang keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah. Ada pun yang mengambil Quran dan Sunnah karena membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk, yang Maha mengetahui makhluk, kemudian mengambil Sunnah karena mengetahui kedudukan Nabi SAW, kepandaian, keluar biasa beliau, yang beliau bersabda mengeluarkan tuntunan pasti hanya berupa wahyu. Ini bukan jumud, di sinilah akal, di sinilah orang-orang yang berpikir. Agama kita memerangi khurafat dan syahwada. Makanya apa hukumnya tukang sihir, tatayur, ini dan lainnya, perdukunan, jimat dan lainnya dihantam. Kenapa? Ini semuanya merusak akal. Kemudian agama Islam hukum itu menjadikan akal sebagai sumber taklif. Kapan orang terbebani dalam agama? Ketika tiba masa akalnya, kan. Kalau orang lupa, apa dibebani? Kalau orang gila, apa dibebani? Kalau orang tertidur misalnya, apa dibebani? Tidak, kan? Coba lihat, agama memuliakan akal, tapi dalam batasnya. Jadi, jemaah sekalian, untuk memahami batas akal ini, harus dipahami bahwa akal itu bisa memahami akidah. Ada perkara akidah yang bisa, perkara agama bisa dipahami oleh akal, tapi rinciannya melalui Quran dan Sunnah. Paham? Ada perkara akidah, perkara agama, sama sekali akal tidak bisa masuk. Iya. Sama sekali tidak bisa masuk. Yang di sini tinggal beriman. Dan ingat, keimanan disitulah akalnya yang sebenarnya. Contoh-contoh permasalahan akidah yang bisa dipahami oleh akal. Bahwa Allah pencipta alam semesta. Ada pencipta. Bisa dipahami oleh akal, kan? Iya. Baik. Adanya hari berbangkit. Bisa dipahami oleh akal. Lihat. Arah-arah akal dalam hari berbangkit itu dituntunkan dalam Al-Quran. Cara akal banyak dalam Al-Quran untuk menetapkan hari berbangkit. Ada tiga bentuk besar pendalilan akal dalam Al-Quran untuk menetapkan hari berbangkit. Pertama, tentang penciptaan seluruh manusia. Gunakan akal kita. Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia. Padahal sebelumnya tidak pernah ada. Akal pasti menetapkan. Iya, akal pasti menetapkan. Kalau begitu, yang menciptakan awal kali sangat mampu menghidupkan yang sudah pernah tercipta. Ya kan? Karena tidak pernah ada sama sekali, dia mampu mengadakannya. Apalagi kalau sekarang mampu menghidupkannya. Iya. Menghidupkannya. Itu lebih gampang. Jelas. Akal ini sama. Lihat pendalilan akal yang lainnya. Lihat langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Kita tetapkan Allah yang menciptakannya. Masuk akalkah kalau Allah tidak mampu menghidupkan manusia? Masuk akal? Tidak masuk akal. Pasti menciptakan langit dan bumi, sangat mampu menciptakan sebagian kecil penghuni bumi yang sangat kecil. Iya. Yeah. Kemudian lihat bumi. Iya. Yeah. Yang kering. Kering bumi, mati bumi. Kemudian Allah dengan hujan, Allah hidupkan. Bumi yang besar saja ketika mati karena kekeringan, Allah bisa hidupkan. Tumbuh hijau. Bumi yang besar Allah mampu hidupkan. Apalagi manusia penghuni bumi yang kecil. Ini. Cara-cara akal ini diterapkan dalam Al-Quran. Oke, jamaah sekalian. Adapun yang tidak bisa ditetapkan, ya, rincian lebih jauh. Bagaimana rincian hari berbangkit? Apa yang terjadi di sana? Dari saja, kan? Iya. Dalam Quran dan Sunnah. Beriman kepada Allah, adanya Allah. Kita wajib beriman kepada Allah, pencipta kita. Ini bisa ditetapkan oleh akal. Yang sorry. Tetapi bagaimana proses beriman? Nama-nama Allah. Bagaimana nama-nama Allah ini dan lainnya? Bagaimana? secara rinci kita tidak bisa tetapkan kecuali hanya dengan wahyu. Dan berbahagialah kita jamaah, Allah menurunkan wahyu kepada kita, wahyu yang semulia-mulia wahyu. Karena itu betul-betul ingkar, betul-betul bejat, penjahat besar yang telah diberikan wahyu yang sebaik-baik wahyu, yang semulia-mulia wahyu, kemudian dia berpaling dari Quran dan Sunnah, mengambil akal. Waliyadzubillah. Ini insyaAllah ta'ala beberapa keterangan yang berhubungan dengan perkara ini. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan perkara ini, tapi insyaAllah ini adalah cukup inti pembahasan ini, agar supaya kita menjauhi ahli kalam, jauh terhadap ahli kalam dan ilmunya, agar supaya kita bisa selamat sebagaimana selamatnya umat-umat Nabi Muhammad SAW sebelum adanya al-kalam. Iya. Dan umat-umat yang setelah adanya al-kalam, mereka selamat juga karena menjauhi dan mentahdir ilmu kalam dan ahlinya. Ini wallahu alam bisawab. Subhanakallah walhamdulika syarra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Bagaimana kesesatan Naqsyabandiyah? Ini salah satu gerakan Sufiyah Naqsyabandiyah yang banyak beredar. Ini banyak beredar di Indonesia ini, Naqsyabandiyah. Dan ini mengajarkan akidah-akidah yang sesat dalam alam kepada Allah, penghambaan kepada Allah, dan juga dalam beberapa bentuk-bentuk pelaksanaan syariat. Iya, ini tidak bisa dirinci lebih jauh. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bagi thalabul ilmu membantah penganut filsafat kalam dengan cara, dengan akal yang tidak bertentangan dengan syariat, untuk membela sunnah dengan dalil Al-Quran, tapi dia sendiri tidak tahu apakah telah ada ulama salaf yang mendahului memakai dalil tersebut dalam permasalahan ini? Thalabul ilmi tidak dinasihatkan untuk membantah ahli kalam. Thalabul ilmi tidak dinasihatkan untuk membantah ahli kalam. Thalabul ilmi tidak dinasihatkan untuk membantah ahli kalam. Sebab dia yang akan kemasukan penyakit sesat ini. Ada masih hidup orangnya, dia ulama sudah, membantah Syiah, habis Syiah. Syekh Mukbil mengatakan bantahannya dia terhadap Syiah kitab yang paling baik. Kemudian masuk membantah ilmu kalam, filsafat. Ya ada sedikit apa, sampai akhirnya dia yang tidak bisa, dia yang anu. Karena cara membantahnya enggak mau rujuk kepada perkataan kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, para ulama dan lainnya. Ya ada ketakaburan apa, akhirnya dia yang sesat. Dia yang sesat dengan ilmu kalam itu. Sampai-sampai dia berkata, ini pengkhabaran yang dinukil dari dia, dia hidup seperti orang awam sekarang. Dan dia sesali, jangan-jangan ada orang lagi dekat-dekat dengan ilmu itu. Tapi dia sendiri sudah sulit lepas, sulit memperbaiki dirinya. Dia masih hidup. Baik. Namanya saya lupa ini, Pak Sedul tahu namanya itu. Bagaimana cara menghindari ilmu filsafat ini sementara dia adalah mata kuliah pokok, dan seseorang yang kuliah IAIN tidak bisa jadi sarjana kalau meninggalkan mata kuliah ini? Tidak usah jadi sarjana kalau gitu. Iya. Berilmu itu untuk jadi sarjana atau berilmu? Sekarang saya tanya, orang yang menyuruh orang masuk kuliah masih nelanya, dalilnya untuk apa? Berilmu kan? Iya. Mau berilmu atau jadi sarjana? Sekarang pelajari, kalau haruskan ikut maka tak bisa. Tapi kalau bisa jadi sarjana apa anda ikut itu ya bagus. Iya, upayakan saja yang itu ya, akhir itu jadi sarjana dan tidak ikut dia. Apa hukumnya membaca atau menjual buku-buku filsafat seperti karangan Karl Marx, Socrates, Karl Marx, Socrates, Plato, Khalil Gibran dan lainnya? Haram menjual buku-buku seperti ini. Buku itu dibakar. Bisa disimpan, diperlihatkan kepada ulama yang betul-betul rasikh di atas agama yang hak, tahu akidah, tahu ini, tahu pendalilan dan lainnya, untuk membantah kitab itu. Adapun thullabul ilmi, la ilaha illallah. Bisa. Tokoh, seorang tokoh Mu'tazilah yang dikenal sebagai cendekiawan Muslim, pernah mengatakan bahwa kepastian berangkat dari keraguan. Bagaimana pendapat tersebut menurut Quran dan Sunnah? Kepastian berangkat apa? Berangkat dari keraguan. Maka kita bersabda, ini kesesatan, kesesatan ilmu kalam, kesesatan ilmu kalam. Yang mengatakannya sesat kalau dia yakini hal ini. Iya. Pernahkah Nabi SAW mengajar sahabat dengan keraguan dulu? Ini ikhwan. Pernahkah mengajar Al-Quran? Adakah dalil dalam Al-Quran, keterangan dalam Al-Quran yang seluruhnya adalah jalan-jalan keimanan, mengajar kepada keraguan dulu atau langsung kepada tuntunan kepada keimanan dan keyakinan? Kita pun lahir di atas fitrah. Fitrah itu yakin. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah lahirkan kita di atas fitrah, jemaah. Fitrah, keimanan untuk bisa beragama. Akal fitrah ini, inilah ketemu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sempurna orangnya. Mau disesatkan dulu fitrahnya. Kesesatan, ikhwan. Bagaimana menjawab syubhat dari sebuah kelompok yang mengatakan, sini katakan dari Hizb Tahrir, yang mengatakan bahwa hadis ahad bisa ditetapkan dalam syariat, tapi dalam akidah tidak bisa. Tolong jelaskan. Ini haqqun syubhat yang merupakan racun. Racunnya ilmu kalam menolak hadis-hadis yang sangat banyak. Ini dia. Kita tanya, kenapa kamu gunakan dalam syariat? Kemudian kamu tidak gunakan dalam akidah? Dia akan jawab, jawabannya dia, hadis ahad itu ragu. Iya. Keraguan ada keraguan. Padahal ini juga kebatilan ini. Hadis ahad yang mengatakan hadis ahad keraguan secara penuh, ini kebatilan, kesesatan. Hadis ahad ada yang yufidu ilmu dhanni, ada yang yufidu ilmu yakin. Walaupun ahad, tapi yakin ada. Kenapa? Ada qara'in yang menyebabkan hal ini. Dia akan jawab seperti itu. Maka kita katakan, ketika kamu beramal dengan hadis ahad, solat misalnya pakai hadis ahad, apa kamu meyakini perbuatan kamu itu? Kamu yakini perbuatan kamu atau tidak? Kalau kamu yakini, berarti kamu sudah masukkan dalam akidah. Ya kan? Kalau dia tidak yakin, berarti untuk apa solat sementara dia tidak yakin? Jelas. Digunakan dalam pelaksanaan syariat. Sekarang ketika dia melaksanakan syariat, dia menggembor-gemborkan, mau menegakkan syariat, dia dalam keadaan yakin atau tidak terhadap syariat itu? Atau dalam keadaan ragu? Keadaan mereka menunjukkan mereka yakin, sebab hampir seluruh umurnya untuk syariat, menegakkan syariat katanya. Tapi sampai sekarang demi Allah, mereka belum bisa menegakkan syariat, bahkan dalam diri mereka. Syariat akidah, dasar agama, belum mereka tegakkan dalam diri mereka. Dan banyak lagi nih bantahannya. Apa hukumnya orang belajar Injil Kristolog untuk membantah kesesatan Nasara? Kalau dia sudah tahu kebenaran Islam, akidahnya Quran dan Sunnah, maka untuk membantah itu tidak apa-apa, selama dia jamin selamat. Dia sudah punya akidah, punya ilmu Quran dan Sunnah yang betul, mapan dia terhadapnya. Kemudian dia menjamin dirinya tidak akan tersesat dengan syubhat-syubhatnya orang-orang Nasara. Iya. Kemudian dia pelajari untuk membantah mereka, itu maksudnya membantah kesesatan mereka, maka tidak mengapa kalau memenuhi syarat. Tapi yang belajar itu banyak-banyak orang bodoh, tidak tahu akidah kaum muslimin. Iya. Tidak tahu akidah kaum muslimin. Sekarang kalau orang Nasara, iya, sekarang kalau orang Nasara mengeluarkan syubhat dalam bentuk tawassul, kalau orang Nasara mengeluarkan syubhat dalam bentuk tawassul, tidak apa-apa. Kita mempunyai Tuhan ini dan lainnya, kita pun sama. Kita tidak akui pencipta hanya Allah, tapi ini bisa dijadikan perantara dan lainnya dan lainnya, sehingga dia juga sederajat dengan Allah, karena sebagai perantara dimasukkan kaidah melalui tawassul. Kemudian orang Nasara bilang lagi, yang ini ada kalangan kaum muslimin, orang-orang sufia, iya, orang-orang yang datang ke kuburan, datangnya ke kuburan wali-wali, mereka juga meyakini hanya Allah penciptanya, tapi datang juga ke kuburannya wali-walinya untuk apa? Sebagai apa? Wasilah saja. Dia menjawab apa? Sementara tidak punya akidah untuk menjawab perkara ini. Padahal tawassul itu sendiri kepada mereka itu sudah merupakan apa? Penghambaan, kesesatan. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa kita harus mengetahui setiap faedah, tujuan dari setiap gerakan sholat, agar mengetahui tujuan sholat? Mengapa ada gerakan-gerakan seperti ini? Kalau mengharuskan, iya, ini tidak sampai harus. Yang pokok dalam sholat itu memahami maknanya, ikhlas, niatnya ikhlas, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, mau menyempurnakan, sempurnakan kewajibannya yang sunnah-sunnah, ia sempurnakan, kemudian dia memahami apa yang dia baca. Dan dia mengerti bahwa gerakan-gerakan dia itu adalah gerakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum saja. Iya. Adapun mau takalluf berlebihan, begini nih maksudnya ini, karena begini, karena begini, karena begini. Padahal belum tentu juga begitu. Waliyadzubillah. Baik, ini sudah ya, terlalu banyak ini. Ada ulama yang bukan ahlu sunnah. Apakah ulama yang bukan ahlu sunnah semuanya ahli kalam? Bagaimana ilmu mantik? Apakah ada ahli ilmu mantik di sekitar kita? Yang keluar dari ahlu sunnah bukan hanya ahli kalam. Ahli bid'ah, iya, itu banyak sekali. Ada ahli filsafat, ada sufia, ada yang macam-macam lainnya. Baik, ilmu mantik itu masuk dalam ilmu filsafat. Ahli filsafat ahli mantik, ahli kalam juga ahli mantik. Iya, karena sulit mempelajari kalam sekarang kalau tidak mempelajari ilmu mantik. Baik, itu. Bagaimanakah pandangan Islam tentang ilmu laduni? Ilmu dalam tasawuf, ilmu laduni. Iya, ilmu laduni ini ilmu yang mau membongkar, mau mengambil haknya Allah perkara ghaib. Dan orang yang mau mengambil perkara ghaib haknya Allah, masih ini adalah orang kafir. Yang mengaku tahu perkara ghaib haknya Allah, ilmu-ilmu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, makin orang-orang kafir. Tolong dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh ahli kalam. Tapi ada mengatakan bahwa dia tobat dari kesesatannya. Lalu bagaimana dengan kerja beliau ya Ulumuddin, apakah dia tobat sesudah tobat atau bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah taala itu di akhir hayatnya didapati menyebutkan diri dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Iya. Yeah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Sibuk. Iya. Yeah. Akhir hayat beliau. Dan ini, keterangan ini membuat kita berbaik sangka kepada beliau. Akhir hayat beliau, kita harapkan mudah-mudahan beliau berada dalam kebaikan. Adapun sebelum itu, termasuk kitab Hiyya Ulumuddin ini, kitab yang penuh di dalamnya dengan hadis lemah, hadis palsu, kesesatan-kesesatan filsafat, sufia dan lainnya. Walaupun di dalamnya ada juga kebenaran. Baik. Dasar apa hingga Gus Dur dikatakan ilmu kalam? Lihat guru-guru dia ahli kalam. Iya, lihat pendapat-pendapat dia, mujadalah, mendebat seluruh keterangan jelas dari Quran dan Sunnah. Apakah Abu Hamid Al-Ghazali? Ya, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Dibentak di sini, bukan Imam Al-Ghazali, Imam Ahlus Sunnah. Baik. Hanya ada Muhammad Al-Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin. Ini termasuk tokoh kalam. Iya. Tokoh bid'ah. Baik, bagaimana menyikapi para orang-orang ilmu kalam? Seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membolehkan azal. Tolong Ustaz jelaskan tentang mengenai hal ini dalam as-sunnah. Azal warid dalam as-sunnah, tapi dengan sebab, dengan tentuan, bukan karena apa, karena tidak mau punya anak, bukan karena tidak takut miskin, bukan karena ini dan lainnya, karena semata-mata ada keterangan dari apa Rasulullah membolehkan perkara ini. Debat bahasa Inggris. Ya, secara umum kalau mau mempelajari bahasa Inggris untuk tujuan-tujuan kebaikan dan acara itu dimaksudkan untuk mempelajari bahasa Inggrisnya, ya sekedar debat, bukan dengan maksud untuk melalaikan hati atau mau mengalahkan musuh, semata-mata mau mengalahkan musuh, maka tidak mengapa. Ya, adapun debat dengan maksud semata-mata mengalahkan musuhnya, maka itu bibit-bibit kalam. Ya, dengan maksud menjelaskan kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah dengan ikhlas, dengan ketenangan menjelaskan Quran dan Sunnah, apakah atau melalui tulisan, melalui kaset-kaset, makin ada penilaiannya dalam Quran dan Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, dalam keterangan para sahabat, dan ini sangat banyak. Ini saya rasa sudah pernah diungkap. Baik, apa pengertian Islam menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah? Karena pengertian Islam menurut Syabab Sumtahir ialah politik yang mengurusi banyak umat. Tidak tahu maksa Islam diartikan politik. Yang wakilnya mereka seperti itu. Islam mempunyai dua pengertian secara garis besar, pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum adalah kepenyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, kemudian betul-betul memperhambakan apa? Tunduk kepada ajaran-ajaran Rasul. Iya. Dan ya ini Islam secara umum. Islam mana Islam secara umum ini sama dengan seluruh ajaran-ajaran agama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, iya. Makanya jangan heran kalau antum mendengar dalam surah Al-Baqarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta agar supaya dimasukkan ke dalam orang-orang muslim. Islam secara umum ini. Adapun Islam secara khusus, ini dia. Agama penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan sebagaimana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sekian, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana.